Saat terindah, saat bersamamu. Begitu lelapnya, aku pun terbuai. Sebenarnya aku telah berharap ku kan memiliki dirimu selamanya. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan dirimu. Sungguh ku tak mampu tuk meredah kepedihan hatiku untuk merelakan kepergianmu. Ingin ku yakini cinta takkan berakhir, namun takdir menuliskan kita harus berakhir. Segenap hatiku luluh lantak mengiringi dukaku yang kehilangan diri. Untuk merelakan kepergianmu. Yeah.